Masih bersama konco-konco Vino Entertainment, Ronika Pro dan Diva Audio Sound System. Teman-teman Sinuman, selamat bekerja konco-konco sedoyo, matur nuwun. Ingkang bagian masak juga semuanya, terima kasih kerjasamanya. Thank you. halus, sing penting wani. Pemikirannya juga mudah. Pitung.